بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. كوم مسلمين كوم مسلمات، جمعة سبو yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Jihad, bab yang ke-27 yang berbunyi bab Kutubun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ila mulukil kuffar yad'uhum ila Allah azza wajal. Bab surat-surat Nabi kepada penguasa-penguasa kafir, di mana ia menyeru mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya mengajak kepada agama Islam, seperti yang telah kita pelajari dari surat Nabi kepada Heraclius Azim Azim Ar-Rum, penguasa Romawi. Isinya adalah berdakwah kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Aslim taslam yu'tikallahu ajraka marratain. Ini di antara isi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya kepada Azim Ar-Rum, penguasa Romawi, tapi beliau juga mengirim surat-surat dakwahnya kepada penguasa-penguasa yang lain, seperti yang akan kita pelajari di bawah bab ini, bab yang ke-27, surat-surat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada raja-raja kafir, mengajak mereka ke jalan Allah azza wa jal. Hadis yang pertama, hadis nomor 4500 sekian. Berapa? Ya, 4546. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, حدثني يوسف ابن حماد المعني قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Ia bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menulis surat kepada berikut ini. Yang pertama, Kisra. Ya. Kisra penguasa Persia yang berkuasa di Persia. Kemudian wa ila Qaisara. Ini yang kedua, yaitu Kaisar penguasa Romawi. Ini dua negara besar di zaman itu. Wa ila Najasyi. Dan beliau juga mengirim surat kepada Najasyi. Najasyi gelar panggilan untuk penguasa Ethiopia, yaitu Habasyah. Kemudian kata Anas, wa ila kulli jabbarin. Dan beliau juga mengirim surat kepada penguasa-penguasa yang lain, kepada setiap penguasa, ya, setiap raja, beliau mengirim surat dakwah. Yadu'uhum ilallahi ta'ala. Ia mengajak, menyeru mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Kemudian Anas berkata, walaysa bin najasyiyil ladhi salla alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Surat yang dikirimkan oleh Nabi kepada Najasyi, bukan Najasyi yang dia salatkan. Ya, bukan Najasyi yang dia salatkan. Karena kita ketahui bahwasanya Najasyi itu gelar untuk penguasa Ethiopia. Ya, yang beliau surati, yang beliau kirimkan surat, bukan Najasyi yang beliau salatkan ketika meninggal dunia. Ya, salat gaib. Ya. Berarti yang disolatkan oleh Nabi masuk Islam, sementara yang disurati tidak ada, tidak tahu kita beritanya apakah beliau menerima dakwah Nabi dengan suratnya tersebut atau tidak. Ya. Di sini Anas bercerita bahwa yang dikirimkan oleh Nabi surat dari penguasa Ethiopia itu bukan yang dia solatkan ketika meninggal dunia, orangnya berbeda. Karena kita tahu bahwa Najasyi itu gelar bukan orang. Gelar raja bukan orang. Sama dengan Fir'aun. Fir'aun di masa Nabi Yusuf berbeda dengan Fir'aun di masa Nabi Musa. Ya. Di masa Nabi Yusuf adil. Ya. Sangat luar biasa kebijaksanaan dan keadilannya. Sampai menerima orang luar, dan bahkan Bani Israel, Nabi Yakub dengan semua keluarganya pindah ke Mesir. Sementara di masa Nabi Musa, Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kekufurannya dan mengaku menjadi Tuhan, ya, menjadi penguasa alam semesta. Ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun itu bukan orang tetapi gelar. Sebagaimana Najasyi, penguasa Ethiopia, berbeda antara yang disurati oleh Nabi SAW yang dikirimkan surat dakwah dengan yang disuratkan oleh Nabi SAW ketika meninggal dunia, menunjukkan bahwa yang disuratkan oleh Nabi itu Muslim, dan dia yang menerima, yang pernah berdialog juga dengan sebagian para sahabat Ja'far bin Abi Talib, ya, berdialog ketika hijrah pertama kali ke sana. Para sahabat hijrah ke sana dan datang utusan dari Quraisy untuk menghasut Najasyi ini agar mengembalikan mereka yang datang ke sana meminta suaka, ya, untuk kembalikan ke Mekah karena mereka telah berbuat perusakan, ya, keonaran, perpecahan, melari dari kaum mereka sini karena kesalahan mereka. Ternyata Najasyi itu justru mendekatkan para muhajirin kepada dia karena tahu bahwasanya agama yang mereka bawa agama yang benar, dan diriwayatkan bahwasanya ia masuk Islam dan Nabi SAW menyolatkannya ketika meninggal dunia. Inilah satu-satunya hadis yang menjelaskan tentang salat gaib. Tidak ada hadis yang lain. Ya. Yang datang riwayat tentang adanya salat gaib, itu menyolatkan jenazah walaupun tidak ada jenazahnya, ya, secara gaib, ya. Salah satu-satunya hadisnya ini, hadis Nabi SAW ketika mengajak para sahabatnya untuk keluar ke musalla kemudian menyolatkan An-Najasyi. Ya. Kembali kita ke hadis ini, bahwa yang dikirimkan surat dakwah oleh Nabi bukan Najasyi yang dikirimkan oleh Nabi SAW surat dakwah, bukanlah Najasyi yang disolatkan oleh Nabi SAW ketika ia meninggal dunia. Ya, ketika ia meninggal dunia, bisa saja yang disurati ini tidak masuk Islam. Ya, sementara yang tidak disurati masuk Islam. Ya, bisa saja karena Najasyi itu bukan orang tertentu tetapi gelar. Ya, untuk penguasa Habasyah. Ini yang dimaksud oleh perkataan Anas, walaysa bin najasyi alladhi shalla alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajak, ya, mereka ke jalan Allah Ta'ala, dan bukan najasi yang disolati gaib oleh Nabi SAW. Maksudnya yang disurati bukan yang disolatkan. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya, untuk hadis yang pertama ini jelas sekali, Anas bin Malik menceritakan tentang surat-surat dakwah Nabi kepada para raja, para penguasa Kisra, yaitu penguasa Persia. Ya, kemudian apakah untuk satu penguasa saja yang ia kirimkan? Tentu penguasa yang ada di zamannya. Kalau seandainya terjadi perubahan penguasa, dia akan kirimkan lagi. Ya. Sebagaimana kasus Najasyi ini, yang dikirimkan dan surat dengan yang bukan yang disolatkannya berbeda, menunjukkan bahwasanya dia tetap berusaha untuk mengajak mereka kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian Kaisar, ini jelas yang kedua. Kemudian surat-surat yang lain, karena Anas di sini mengatakan wa ila kulli jabbar, dan kepada setiap penguasa, siapapun yang berkuasa, punya rakyat, punya negara, Nabi SAW kirimkan surat dakwah kepada mereka. Penguasa Mesir, ya, dan seterusnya. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, 4547, Imam Muslim mengatakan hadatsanahu Muhammad bin Abdullah Ar-Ruzi, Ar-Ruzi, ya. Qala hadatsana Abdul Wahhab ibn Atha an Sa'idin an Qatadata qala hadatsana Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimithlihi. Ini hadis kedua senada dengan hadis sebelumnya, bahwa Anas bercerita Nabi SAW telah mengirim surat dakwah kepada Kisra, kepada Kaisar, kepada Najasyi, kepada yang lain-lain dari penguasa dunia ketika itu. Ya. Walam yakul walaysa bin Najasyi alladhi salla alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat yang kedua ini tidak ada tambahan dari Anas, bukan Najasyi yang dia salatkan. Maksudnya dia kirim surat ke Najasyi, tetapi bukan Najasyi yang dia salatkan ketika meninggal dunia. Berarti Najasyi sebelum itu. Pasti Najasyi sebelum itu atau Najasyi setelahnya. Ya, kemungkinan dua. Najasyi sebelum Najasyi yang disolatkan atau setelahnya. Ya. Karena Nabi SAW mengirimkan surat di masa-masa terakhir ketika di Madinah. Ya. Ketika dia sudah hijrah, dia mengirim surat-surat dakwah ini. Berarti bisa saja Najasyi yang disurati setelah Najasyi yang disolatkan, atau sebelum Najasyi yang disolatkan. Bisa dua kemungkinan, tetapi yang lebih berat adalah yang setelah, karena Nabi SAW surat-surat dakwahnya itu di akhir-akhir kenabian. Ya, di akhir-akhir kenabian, seperti kisah surat Nabi SAW ke Herkulius, ya, penguasa Romawi, itu setelah Fathu Makkah, setelah Bai'atul Ridwan. Ya. Yaitu ketika terjadi gencatan senjata antara orang Quraisy dengan kaum muslimin. Ya. Perjanjian Hudaybiyah. Tidak boleh, tidak terjadi perperangan, dan ini yang digunakan Nabi kesempatan untuk mengirimkan surat-surat. Jadi di ujung-ujung, ya, Hudaybiyah pada tahun ke-7 atau ya ke-7, ke-6 atau ke-7. Ya. Jadi banyak kesempatan Nabi untuk mengirimkan surat kepada penguasa-penguasa. Kemungkinan ya, Najasyi yang disurati ini adalah setelah Najasyi yang disolatkan oleh Nabi SAW. Hadis berikutnya 4548, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan wa haddathanihi Nasr bin Ali al-Jahdami qala akhbarani abi qala haddathani Khalid ibn Qais an Qatadata an Anas, masih hadis Anas radhiyallahu ta'ala an, wa lam yadhkur wa laysa bin Najasyi alladhi shalla alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga ini senada sekali dengan hadis yang kedua, tanpa ada tambahan, bukanlah Najasyi yang disolatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kirimkan surat ke Najasyi yang lain. Ya, yang disolati ketika meninggal dunia Muslim. Ya. Dan luar biasa dalam hadis yang yang menceritakan Nabi salat gaib kepada Najasyi ini, ya, Nabi SAW menyolatkan di hari dia meninggal dunia. Ya, dia mengatakan qad tuwfiyal yawma akhukum. Ya. Telah meninggal hari ini saudara kalian. Maka Nabi SAW mengajak para sahabat untuk menyolatkannya. Berita Madinah dengan Ethiopia jauh. Ya. Tetapi beritanya langsung sampai kepada Nabi SAW hari itu. Ya, hari itu. Sampai kepada Nabi SAW. Qad tuwfiyal yawma. Ya, waktu itu tidak ada telepon, tidak ada media sosial yang memberitahukan. Sekarang ini dengan meninggalnya salah seorang dari ulama besar Arab Saudi, ya, kemarin Muhammad bin Abdullah Al-Ajlan 25 tahun mengajar di Masjid Haram Mekah, ya, luar biasa. Dan bahkan ketika terakhir-terakhir ketika sakit dia tetap belajar mengajar, ya. Tabung oksigen itu diletakkan di apanya karena bantuan pernafasan. Nah, dalam kondisi demikian dia tetap mengajar di Masjid Nabi itu, di Masjid Haram Mekah, yang diceritakan oleh yang menyampaikan, yang mengetahui cerita ini. Luar biasa, sulit untuk meninggalkan mengajar. Dan ini sudah didahului oleh ulama-ulama yang lain seperti Imam Ahmad sebelum, jauh sebelum mereka, dan bahkan baru-baru ini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, dalam kondisi sakit parah dia tetap melanjutkan kegiatannya di Masjid Haram Mekah di bulan Ramadan. Beliau meninggal di bulan Syawal, ya, di 10 terakhir itu. Setiap tahun selama 10 terakhir itu dia memberikan pengajian dua kali, ya, yang kalau saya tidak salah dua kali setiap hari di Masjid Nabi, setelah tarawih dan di pagi hari, ya. Setelah selesai tarawih dan di pagi hari, ya, ini sampai beliau meninggal dunia. Dan bahkan ketika tahun terakhir itu sempat pingsan, yang bercerita anaknya sendiri Abdul Rahman kalau tidak salah, ya, sempat kami tawarkan dia untuk berada di tempat khusus di masjid, karena dia antikap juga di tempat khusus yang disediakan di masjid itu. Di situ dia menyampaikan kajian. Dia tidak mau, mesti duduk di tempat yang di mana dia mengajar. Ya, sampai dia sudah tidak kuasa lagi untuk bertahan sampai dibawa ke Jeddah. Dan setelah mulai mendingan, dia minta pulang kembali ke Mekah. Dia minta dibawa kembali ke Mekah. Katanya kepada anaknya, anak sendiri yang bercerita, kalau tidak ada fasilitas rumah sakit yang membawa kita, sewa taksi. Ya, sewa taksi untuk membawa kembali ke Mekah. Dan luar biasa memang, karena memang itu ibadah yang luar biasa. Yang mereka anggap ini keutamaannya luar biasa, menyampaikan kebaikan, menyebarkan ilmu. Ya. Begitu, berita tentang kematian sangat mudah sekarang ini. Orang meninggal di ujung dunia, baru saja meninggal bisa sudah tersebar kemana-mana. Ya. Dan yang terjadi pada Najasyi ini hampir seperti itu. Ya, karena yang memberitahukan Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala. Maka sesaat setelah meninggalnya Najasyi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, hari ini telah meninggal saudara kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk menyolatkannya ghaiban. Terjadi perbedaan pendapat yang sengit di antara para ulama tentang salat ghaib ini. Ya. Jumhur ulama mengatakan ini dasarnya landasan untuk sholat gaib. Ada yang mengatakan tidak ada sama sekali sholat gaib. Yang terjadi itu Nabi SAW dihadirkan oleh Allah kepada beliau jenazah An-Najasyi, walaupun para sahabat tidak menyaksikan. Ini orang yang mengatakan tidak ada sholat gaib. Tetapi yang paling kuat adalah ada, ya, sholat gaib. Dan itu dasarnya, ya. Itu dasarnya, dan itu dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam syarahnya ini, dan dibantah oleh beliau alasan-alasan yang mengatakan tidak ada salat gaib. Hanya saja sebagian yang mengatakan ada salat gaib itu memberikan persyaratan-persyaratan, memberikan beberapa kriteria, misalnya ketika yang meninggal itu tokoh, ya, terkenal dunia. Ya, siapa yang tidak kenal Najasyi ketika itu? Ya, kemudian mengatakan bila mana yang meninggal itu tidak ada yang menyolatkannya, ini juga kriteria yang lain. Ketika tidak ada yang menyolatkan, maka disyariatkan sholat gaib. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya najasi itu muslimnya tidak diketahui oleh keluarganya, oleh rakyatnya. Ya. Yang tahu hanya Nabi SAW. Ini di antara alasan mereka sehingga Nabi menyolatkan karena tidak ada kemungkinan yang menyolatkan karena mereka tahu bahwasanya Nabi najasi itu tidaklah muslim. Ya. Kemudian banyak uraian-uraian para ulama, tetapi tetap yang kita lihat adalah disyariatkannya sholat gaib. Ya. Walaupun mungkin tidak dibuka begitu luas, ya. Sebentar-sebentar sholat gaib, sebentar-sebentar sholat gaib. Padahal kejadiannya setelah dalam kenabian Nabi hanya satu kali. Ya. Hanya satu kali, dan itu kondisinya seperti tadi. Ya. Yang memang yang meninggal dunia banyak sekali dan kita tidak dalam kondisi orang yang dalam kasus-kasus bencana alam yang tidak ditemukan jenazahnya, ya. Yang tidak ditemukan jenazahnya, bisa saja ini dilakukan sholat gaib sekaligus dengan yang ditemukan jenazahnya, kemudian diniatkan untuk yang tidak ditemukan jenazahnya, karena diyakini banyaknya yang korban selain dari yang ditemukan, seperti kejadian gempa bumi atau tsunami, ya. Dalam kondisi demikian maka dianjurkan untuk sholat gaib kepada mayat-mayat yang tidak ditemukan, ya. Ini yang kita pahami dari permasalahan ini. Adapun yang ada di bawah bab ini, jelas Nabi SAW dari satu hadis dan dua hadis, ya, hampir ketiga-tiganya hampir sama bunyinya, menunjukkan bahwa Nabi SAW dalam salah satu metode dakwahnya adalah melalui surat. Ya, salah satu dari metode dakwah Nabi adalah melalui surat. Suratnya ringkas dan tidak bertele-tele seperti yang surat yang kita baca dari surat Nabi kepada Heraklius, penguasa Romawi. Ya. Dan di situ ada pemuliaan. Nabi SAW mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammadin Rasulillah ila azimir Rum. Ya, ada pemuliaan, ada pengagungan, ada penghormatan ila kepada penguasa Romawi tanpa menyebut, ya, menyebutkan gelar. Ya, ini juga diantara uslub berdakwah, menggunakan kata-kata yang cocok, kata-kata yang tepat, dan menyesuaikan dengan siapa surat itu untuk siapa. Ya, kalau seandainya untuk orang yang punya gelar, sebutkan gelarnya. Kalau orang yang punya pangkat, sebutkan pangkatnya. Ini diantara adab dan diantara cara untuk berkomunikasi dengan manusia, apalagi dalam menyampaikan dakwah. Ya, dalam menyampaikan dakwah, Nabi SAW letakkan orang-orang pada tempatnya masing-masing. Ya. Dia mengatakan kepada penguasa Romawi, Azim Ar-Rum, ya, penguasa Romawi. Ya, penguasa Romawi. Jadi ini, ya, dan Imam Nawawi dalam syarahnya, ya, menyebutkan perbedaan atau gelar-gelar tadi, ya, ya, gelar-gelar. Sedikit sekali syarahnya yang di sini. Ya, pada halaman 725, kata Kisra bisa dibaca Kisra juga Kasra. Ini merupakan julukan bagi setiap raja penguasa Persia, sedangkan Kaisar adalah julukan penguasa Romawi, dan An-Najasyi adalah julukan penguasa Habasyah Ethiopia. Khakan, ya, Khan dalam Khakan, ini julukan penguasa Turki. Fir'aun, julukan penguasa Koptik, Koptik. Al-Aziz, julukan penguasa Mesir, juga julukan bagi penguasa Himyar, ya. Ini beberapa julukan-julukan penguasa, dan mereka ini hampir semuanya disurati oleh Nabi, termasuk Fir'aun, Muqayqis Mesir ketika itu berkuasa. Dan bahkan saking sukanya Muqayqis ini, penguasa Mesir ketika itu, dengan surat Nabi, ia mengirimkan hadiah, ya, kepada Nabi SAW. Dikirimkannya unta, Dan itu menjadi tunggangan Nabi. Kemudian dikirimnya seorang budak wanita, Maryam, yang diangkat sebagai yang nanti akan menjadi pasangan Nabi. Ya, Maryam Al-Qibtiyah dari Koptik ya, di Mesir. Ya, ini sebab dari surat Nabi. Ya, karena dia walaupun mungkin tidak menunjukkan keislaman, tapi pemuliaan, penghormatan dari Nabi ketika menyuratinya, dia merasa ini seorang penguasa yang mengetahui kondisi, penguasa yang bijaksana. Maka sebagai sebagai ucapan atau menunjukkan bahwasanya dia sangat terkesan dengan surat Nabi, dia kirimkan hadiah itu. Dikirimkannya unta yang akan menjadi tunggangan Nabi SAW, dan dikirimkannya seorang budak wanita yang itu yang dikenal dengan Maria, ya, atau Maryam Al-Qibtiyah, yang nanti akan melahirkan anak Ibrahim, ya, Ibrahim yang nanti dan meninggal masih bayi. Ya, hadis tentang bersedihnya seseorang dengan meninggalnya anak, ini hadis ini, meninggalnya Ibrahim. Dan meninggalnya Ibrahim itu terjadi gerhana, sehingga para sahabat mengaitkan ini disebabkan oleh meninggalnya Ibrahim anak Nabi. Akhirnya Nabi SAW kikis habis akidah jahiliyah itu, ya, yaitu tatayur. Nabi SAW mengatakan inna syamsa wal qamara la tankashifani limauti ahadin wala lihayati. Sungguhnya matahari dan bulan tidaklah gerhan, adalah ayatani min ayatillah, tanda-tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah, kedua-duanya tidaklah terjadi gerhana padanya dengan meninggalnya atau lahirnya seseorang. Nah, kemudian dia mengabarkan bahwa air mata meleleh, hati bersedih, ya, berderai air mata dan hati bersedih, sungguhnya kami dengan kepergian wahai Ibrahim benar-benar bersedih, ya, menunjukkan betul-betul beliau, ya, bersedih, dan semua anak laki-lakinya meninggal ketika kecil, ya, semua anak laki-lakinya, Al-Qasim dan yang lainnya meninggal ketika kecil. Dan ini para ulama menjelaskan tentang hikmahnya, bahwa jangan sampai nanti kalau ada di antara anak Nabi SAW sudah dewasa, kemudian dia mengaku-ngaku mewarisi kenabian, padahal kenabian itu bukan warisan, ya, kenabian itu bukan warisan, ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Setelah kita simpulkan hadis yang ada di bawah bab yang ke-27 tentang surat-surat Nabi, kita lanjutkan ke bab berikutnya yang ke-28, salah satu dari peperangan yang disertai oleh Nabi SAW, ya, yaitu Ghazwat Hunain. Ghazwat Hunain, Ghazwah adalah peperangan yang besar yang disertai dan dipimpin langsung oleh Nabi, ya. Sementara yang kedua namanya Sariyatun, yaitu pasukan-pasukan kecil yang dikirim oleh Nabi, ya, yang beliau hanya mengirimnya dipimpin oleh salah seorang sahabat, ya, ini namanya Sariyah, pasukan gerilya, ya. Sementara Ghazwah pasukan besar yang langsung dipimpin oleh Nabi SAW. Begitu juga ini perang Hunain. Hunain kata Imam Nawawi, ya, di syarah bab pada halaman 735 awal dari syarah, Hunain adalah nama sebuah lembah yang terletak antara Mekah dan Taif di belakang Arafah, ya, tidak jauh dari padang Arafah, di belakang Arafah. Dari Mekah sekitar belasan mil, ya, belasan mil, ya, dari Mekah. Tidak terlalu jauh, ya. Arafah saja tidak sampai 20 kilo. Tidak sampai, mungkin Mekah ke Arafah sekitar 15 kilo atau lebih. Ya, 15 kilo, karena antara Arafah, Muzdalifah, Mina itu sekitar 7 kilo. Ya. Tidak, berarti antara Mekah dengan dengan Hunain ini tidak terlalu jauh. Ya. Itu Hunain. Ya. Kata ini bisa ditanwinkan Hunainun. Ya, walaupun nama tempat dia menerima tanwin. Dan kata Hunain ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ya. Wa yauma Hunainin pakai tanwin. Wa yauma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum di dalam surat Taubah. Allah bercerita tentang perang Hunain ini ketika kaum muslimin bangga dengan jumlahnya yang banyak. Bayangkan banyak sekali. Perang Hunain ini terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Ya, setelah penaklukan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Ya. Jadi penaklukan kota Mekah masuk kaum muslimin, orang banyak yang mu'allaf, yang pura-pura masuk Islam juga ada ketika itu. Karena Islam sudah begitu jaya, sudah begitu kuat. Ya. Ya, peristiwa penaklukan kota Mekah ini peristiwa besar. Sehingga banyak orang yang takut kemudian masuk Islam. Akhirnya setelah banyak masuk Islam dibawa untuk berperang. Ya. Jumlahnya besar sehingga para kaum muslimin melihat jumlah yang begitu besar. Kagum dengan jumlah yang begitu besar. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yauma Hunainin idh a'jabatkum kathratukum. Dan pada perang Hunain ketika kalian bangga dengan jumlah kalian. Ini tentang Hunain. Dan sekarang kita baca ya, perang Hunain terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Dan kita baca hadis yang ada di bawah bab ini, nomor 4549. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsani Abu Thahir Ahmad bin Amr bin Ibn Sarah. Ya. Qala akhbarana Ibn Wahb, qala akhbarani Yunus an Ibn Shihab, qala haddatsani Katsir bin Abbas Ibn Abdul Muttalib. Ya. Katsir Ibn Abbas Ibn Abdul Muttalib. Qala qala Abbasun. Ya, qala qala Abbas. Yang hadis ini cerita dari paman Nabi, yaitu siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Abbas bin Abdul Muttalib ini baru nampak muslimnya setelah penaklukan kota Mekah. Sebelumnya dia masuk Islam memang. Sudah, tetapi dia menyembunyikan keislamannya. Ya. Baru jelas keislamannya setelah penaklukan kota Mekah dan langsung ikut perang. Ya, sama dengan Abu Sufyan yang kemarin. Abu Sufyan ini juga keluarga Nabi yang ketika berjumpa dengan Heraklius. Heraklius bertanya, siapa di antara kalian yang dekat hubungannya dengan orang yang mengaku Nabi ini? Maka dia menunjuk tangan, saya, karena dia anak paman Nabi. Abu Sufyan itu Ibnul Harith bin Abdul Muttalib. Ya. Abu Sufyan Ibnul Harith bin Abdul Muttalib. Sementara Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi Abu Sufyan itu anak paman Nabi. Ya. Anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islamnya setelah penaklukan kota Mekah. Nah, kembali kita kepada cerita Abbas. Qala qala Abbas syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauma Hunainin. Saya ikut serta bersama Nabi pada perang Hunain. Ya, ini cerita Abbas. Falazimtu ana wa Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib. Maka saya bersama Abu Sufyan ya, bin Harith bin Abdul Muttalib melazimi Nabi. Artinya terus bersama Nabi, mendekat atau dekat sekali dengan Nabi, menjaga Nabi. Ya. Falazimtu ana wa Abu Sufyan bin al-Harith bin Abdul Muttalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abbas, falam nufariqhu, dan kami tidaklah berpisah dengannya. Ya. Semenjak keluar dari Mekah sampai Hunain dan sampai terjadi peperangan, kedua-dua orang ini tidak pernah berpisah dengan Nabi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baghlatin lahu bayda. Sementara itu, ketika itu Nabi SAW berada di atas baghlah, unta yang berwarna putih. Untanya yang berwarna putih. Ahdaha lahu Farwatu bin Nufatah al-Judhami unta ini hadiah dari seseorang yang bernama Farwah bin Nufatha al-Juzami. Ini yang menghadiahkan unta putih ini kepada Nabi. Dan itu yang dikendarai oleh Nabi dalam perang Hunain. Falammal taqal muslimuna wal kuffaru, ketika terjadi peperangan, ya, falammal taqa, ketika berjumpa kaum muslimin dengan orang kafir, artinya sudah mulai terjadi ya peperangan, wallal muslimuna mudbirin, maka kaum muslimin pun berpaling meninggalkan medan perang, lari. Padahal tadi jumlahnya besar. Ya. Wallal muslimuna mudbirin. Mereka balik meninggalkan medan perang. Kata Abbas. Ini menunjukkan bahwasanya jumlah itu bukan segala-galanya. Jumlah itu bukan segala-galanya. Makanya disindir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum. Pada perang Hunain ketika jumlah membuat kalian bangga, ternyata jumlah itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Maka berpaling kaum muslimin meninggalkan medan perang. Kata Abbas, fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarkudu baglatahu qibalal kuffar. Kaum muslimin lari meninggalkan medan perang. Kata Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam memacu untanya sekencang-kencangnya menyerang musuh. Ya. Menyerang musuh. Fatafiqa Rasulullah SAW yarkudu baglatahu ilal kufar. Nabi justru menyerang maju. Ya. Qala al-Abbas. Ya. Berkata Abbas, wa ana akhidun bilijami baglati Rasulullah SAW akuffuha iradata alla tusri'a. Sementara saya ya, memegang tali kekang unta Nabi SAW untuk saya tahan agar tidak terlalu cepat berjalannya. Nabi berarti Abbas berupaya untuk memperlambat kencangnya lari unta Nabi menghadap musuh, menyerang musuh. Ya, menyerang musuh. Dia berupaya untuk menahannya agar tidak terlalu kencang larinya. Karena kalau terlalu kencang kan membahayakan jiwa Nabi. Ya. Wa Abu Sufyan akhidun birikabi Rasulullah SAW. Sementara Abu Sufyan ya, memegang rikab. Ya, memegang tempat duduknya Nabi SAW, dia kena saking berlari kencangnya dia khawatirkan jatuh, maka dipegang oleh Abu Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Ya. Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW pun berkata, ay Abbas, ya. Ay Abbas, wahai Abbas, ay itu panggilan wahai, ya. Abbas siapa? Pamannya. Hai Abbas, wahai Abbas, nadi ashabas samura, panggillah orang-orang yaitu ashabas samura, artinya pohon, samura artinya pohon, yaitu penghuni-penghuni pohon. Yang dimaksud oleh Nabi SAW adalah yang berjanji berbaiat di Hudaybiyah di bawah pohon. Jadi Nabi SAW memerintahkan Abbas memanggil mereka yang telah bersumpah setia membela agama, ya, mempertahankan Nabi, yang membela Nabi. Jadi yang dipanggil Nabi mereka ini yang telah berbaiat. Nadi ashabas samurah, ya. Faqala Abbasun, maka Abbas pun berkata, wa kana rajulan sayyitan. Abbas itu suaranya lantang, keras. Ya. Suaranya keras. Ya. Fakultu bi'a'la sawti. Maka saya pun berkata dengan suara yang tertinggi. Ya. Aina ashabus samurah. Mana penghuni-penghuni pohon. Maksudnya semuanya paham itu. itu yang berbaiat di pohon Ridwan, Syajaratul Ridwan. Qala, ya, kata Abbas setelah berteriak sekuat-kuatnya memanggil mereka, fawallahi laka'anna atfatahum hina sami'u sawti atfatul baqari ala awladiha. Ya. Maka demi Allah tertariknya, ya, tersihirnya, terpengaruhnya mereka dengan panggilan, dengan suara saya yang memanggil mereka itu sama dengan tertariknya anak-anak sapi ketika ibunya memanggil. Biasanya kalau induknya, ketika induknya memanggil anak-anaknya dengan suara, sehingga anaknya pun akan mendongakkan kepala dan melihat di mana induknya, mencari-cari. Nah, seperti itulah keadaan mereka yang berbaiat di bawah pohon Ridwan mendengarkan panggilan Abbas. Semuanya terpana dan melihat di mana suara. Ya. Betul-betul seakan-akan mereka tersihir oleh panggilan tersebut dan berupaya untuk menyambutnya. Ini apa yang dirasakan oleh Abbas yang ia ceritakan ini. Fawallahi laka'anna atfatahum hina sami'u sawti atfatul baqari ala awladiha. Faqalu ya labbaika ya labbaika. Serentak mereka menyambut, kami sambut panggilanmu. Ya, para sahabat yang merasa berbaiat di bawah pohon Ridwan terpanggil oleh panggilan Abbas dengan memanggil tempat itu. Karena memang itu yang harus mereka pahami, bahwa mereka telah mengambil baiat. Maka mereka mengatakan ya labbaik ya labbaik, menyambut panggilan Abbas. Qala faqtatalu, maka mereka yang tadi dipanggil pun berperang dengan sungguh-sungguh. Wal kuffara wad-da'watu fil ansar, ya, maka mereka pun memerangi orang-orang kafir. Kemudian itu kan yang pertama dipanggil oleh Abu Sufyan, siapa? Yang dipanggil oleh Abbas yang pertama adalah yang berbaiat di bawah pohon Ridwan, dan jumlahnya berapa? Baru kita pelajari 1400. Ya. Wa kunna arba'a asyrata mi'ah, kata sahabat yang bercerita, dan ketika itu kami 1400 orang, 1400 orang. Nah, itu yang menyambut, kemudian mereka berperang dengan sungguh-sungguh. Kemudian datang panggilan yang kedua, ya, yaitu wad-da'watu fil ansar, dipanggillah orang-orang ansar. Ya, sementara yang berbaiat tadi kan ada muhajirin, ada ansar, sekarang ini panggil orang ansar. Yaqulu ya ma'syaral ansari ya ma'syaral ansar, wahai orang-orang ansar. Ini panggilan dari Nabi yang diwakili oleh siapa? Abbas dengan suara lantangnya. Ya, qal thumma kusiratid da'watu ala bani al-Harith bin al-Khazraj. Kemudian dari orang ansar itu dispesifikkan lagi panggilannya, diperkecil siapa yang dipanggil, yaitu bani al-Harith bin al-Khazraj. Ini salah satu dari kabilah besar di kalangan orang ansar. Faqalu ya bani al-Harith bin al-Khazraj ya bani al-Harith bin al-Khazraj. Jadi panggilan Nabi itu dipanggil yang banyak dulu, kemudian panggil di bawah itu, dipanggil di bawah itu, ya, untuk menarik perhatian mereka semua dan menunjukkan bahwasanya Nabi perlu mereka. Ya, Nabi membutuhkan mereka. Fanadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala baghlatihi kal mutatawili 'alaiha ila qitalihim. Kemudian setelah terpanggil semuanya yang tadi, sebenarnya yang berbalik tadi, yang melarikan diri itu kan bukan mereka yang dipanggil ini. Ya. Yang melarikan diri itu kan orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang hanya pura-pura masuk Islam. Ketika hujanan anak panah dari gunung-gunung di Hunain itu membuat mereka kocar-kacir dan melarikan diri, kan terpengaruh yang lain. Ya. Ini yang menyebabkan mereka balik, melarikan diri. Tiba-tiba ada panggilan dan semua mereka tidak terlalu jauh melarikan diri. Nah, tiba panggilan Abbas tadi dari Nabi SAW, maka kembalilah orang-orang yang tadi berbaiat, kembalilah orang-orang Ansar, kembalilah orang-orang dari kabilah Al-Hazm Al-Khazrat, dan berkumpul kembali. Ya, berkumpul kembali, dan mereka pun berperang mati-matian, sementara Nabi berada di tempat ketinggian mendongak melihat bagaimana bersemangatnya para mereka yang dipanggil tadi berperang melawan orang-orang kafir. Kal mutatawil, yaitu melihat dari jauh bagaimana kondisi perang. Faqala Rasulullah SAW, hadza hina hamiyal wal alwatis. Ya. Nabi SAW berkata, inilah saatnya memanasnya perang. Kalau tadi kan belum panas. Ya, baru saja kena hujanan panah, akhirnya mereka kocar kasir mereka diri, kemudian dipanggil lagi, barulah muncul semangat, dan Nabi mengumpamakan, inilah saatnya panasnya perang, sebagaimana panasnya tungku, yang tungku api itu, ketika kalau tungkunya dari batu ya, maka tentu panasnya tungku dari batu itu, biasanya batu ini batu yang tahan panas, artinya tidak pecah oleh api, yang jadikan tungku, dan biasanya yang lebih panas tungku itu, karena dia dekat dengan api, sementara periuk kan sebentar cuma, yang dibakar pertama kali kan, yang dekat dengan api itu kan tungku. Nah, ketika terjadi peperangan sudah mulai memanas, para kaum muslimin sudah dengan semangatnya setelah dipanggil oleh Nabi, karena dipanggil oleh Nabi itu lain rasanya. Ya. Kembali semangat mereka, dan Nabi SAW mengatakan hadza hina hamiyal watis. Al-watis itu ya, ada yang mengatakan sebagaimana jelaskan Imam Nawawi, ada tungku tadi atau periuk ya, tanur. Biasanya kalau sekarang orang membakar roti yang besar-besar itu kan dibuatkan semacam bulatan dari tanah, kemudian apinya masukkan ke bawah, nanti adonan roti itu ditempelkan ke dinding-dinding tanur ini ya, yang pernah datang ke sana, nanti ada lubang untuk memasukkan adonan tersebut untuk ditempelkan ke dinding-dinding tanur. Tanur ini panasnya luar biasa, apinya walaupun sudah dimatikan ini juga bisa membuat roti ini ya, karena sudah terlalu panas. Seperti itulah pemanasnya perang setelah diberikan semangat oleh Nabi SAW. Qala, saya memberikan perumpamaan dua tadi, seperti tungku atau seperti tanur pembuat roti yang ada di Arab sana ya, yang dibuat dalam bentuk bulatan, di dalamnya kosong ya, di bawah ada nanti lubang untuk masukkan tungkunya yang dalam gas, tungku gas itu nanti dihidupkan lama, jadi ini dindingnya ini ya, dinding yang di dalam bagian dalam ini sudah terlalu panas. Nah, setelah panas barulah adonan roti ditempelkan nanti ke dinding-dindingnya. Nah, nanti ini yang akan diambil, ini yang membakar, ini yang membuat dia menjadi roti. Itu tempat itu luar biasa panasnya, sebagaimana panasnya tungku. Ya. Ini yang masuk dengan hamyal watis. Qala thumma akhadha Rasulullah SAW hasayatin, dalam kondisi perang begitu panas. Ya, kaum muslimin dengan semangatnya yang luar biasa, orang kafir pun yang jumlahnya juga banyak, dan mereka awalnya menang akhirnya menjadi kocar kacir. Saat itulah Nabi SAW melakukan ya, mengambil genggaman-genggaman hasayatin, mengambil kerikil-kerikil, farama bihinna, maka dengan kerikil itu Nabi SAW melempari wujuhal kufar, wajah orang-orang kafir, padahal dia berada di tempat yang tinggi, bukan di medan perang. Ya, untuk mengkondisikan perangnya, perjalanan perang, ya, maka dia lempari wajah orang-orang kafir dengan hasayan. Hasa ini ya, batu kecil, kerikil. Ya. Thumma qal in hazamu wa rabbi Muhammadin. Ini doa Nabi, in hazamu, mereka akan celaka atau mereka akan kalah demi demi pencipta Muhammad, yaitu Allah. In hazamu wa rabbil Muhammad, qala fa dhahabtu anduru, kata Abbas bercerita, maka saya pun menyaksikan, fa idzal qitalu ala hayatihi, ketika saya saksikan peperangan begitu berkecamuk, fima ara, ya, setelah sebelumnya yang saya lihat, qala fa wallahi, kata Abbas, maka demi Allah, ma huwa illa an ramahum bihasayatihi, tidaklah ya kecuali ketika dia melempari mereka dengan kerikil-kerikil, dengan pasir ya, Fama ziltu ara haddahum kadilan. Terus semakin lama saya melihat ya ketajaman mereka semakin tumpul, maksudnya musuh. Ya. Wa amrahum mudbiran, dan keadaan mereka semakin membuat mereka melarikan diri, semakin lama semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Ada yang yang tewas di medan perang, ada yang melarikan diri. Ya. Ketajaman serangan mereka semakin tumpul, semakin tumpul, disebabkan oleh apa? Oleh lemparan Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu kaum muslimin ya, yang telah bersemangat. Dan ini yang merupakan salah satu dari mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia melempar dari jauh dan dia mengarahkan ke wajah orang sedang berperang. Ya tentu untuk mengenai wajah kan sulit, orang bergerak ke sana ke sana kemari, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan itu. Dan ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha rama. Ya. Dan tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar. Di sini ada dua yang harus dipahami, bahwasanya Nabi tetap melempar. Ya, karena Allah mengatakan ketika engkau melempar. Jadi Nabi melempar. Ya. Walakinallaha rama, akan tetapi Allah yang melempar. Maksudnya Allah melempar di sini menepatkan sasarannya. Sekian banyak musuh sedang berkecamuk perang memanas, Nabi melempar tentu tidak akan mungkin sampai dalam jarak dekat saja, sulit untuk mengenai wajah. Tetapi yang menepatkan sasaran lemparan Nabi itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua musuh terkena lemparan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasir tersebut, sehingga kena wajahnya, sehingga dia terganggu, ya, terganggu. Dan ini yang menyebabkan mereka semakin melemah, semakin melemah, semakin melemah. Ya, bukan Allah yang melempar. Ya, Nabi tidak melempar, enggak, Nabi melempar. Dan ini ditetapkan oleh hadis ini. Nabi melempari, mengambil yang bercerita Abbas, mengambil pasir-pasir kemudian dilemparkan. Itu pun ya kerikil ya, kecil. Ya. Batu saja satu sulit untuk kita mengenai sasaran. Orang yang bergerak yang tetap saja sulit kita untuk mengenai sasaran. Ini menunjukkan bahwasanya yang menepatkan sasaran lemparan Nabi adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena semua wajah-wajah mereka dan mereka terganggu. Karena kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin dalam kondisi mereka kaum muslimin melarikan diri kemudian tiba-tiba mereka balik lagi, walaupun diberi semangat oleh Nabi tetapi dalam suasana yang tidak siap untuk bisa mengalahkan musuh. Maka dengan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, dan ini penyebab di antara penyebab yang membuat pasukan kafir berhasil dikalahkan dan dipukul mundur. Ya, dipukul mundur walaupun awalnya mereka dalam kondisi para kaum muslim dalam kondisi terjepit. Ya, sampai banyak di antara mereka yang melarikan diri. Itulah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis yang pertama. Dan setelahnya ada beberapa hadis lagi. Ya. Yang mungkin sebagiannya adalah petikan atau potongan-potongan dari hadis yang telah kita baca tadi, ya. Dengan riwayat yang baru dan sanad yang baru. Dan apa yang kita baca tadi itu sebahagian dari cerita perang Hunain yang tadi kita telah sampaikan. Hunain adalah tempat lembah di antara Mekah dan Taif, tidak jauh dari Arafah, ya. Walaupun kita belum pernah ke sana. Ya. Dan setelah perang Hunain ini nanti Nabi SAW akan singgah di Ji'rana atau Ji'rana. Adapun Ji'rana kita sudah ke sana dan melihat dari dekat. Dan Ji'rana ini tempat istirahatnya Nabi. Ya, tempat istirahatnya setelah perang Hunain, dan di situ pembagian harta ghanimah, rampasan perang karena menang akhirnya. Dan Nabi SAW meletakkan harta rampasan perang di sana dan beliau berihram di sana. Ya. Setelah perang itu beliau berihram, karena setelah penaklukan kota Mekah, Nabi masuk Mekah bukan untuk umrah, tapi untuk menaklukkan kota Mekah dan berhasil ditaklukkan. Kemudian terjadi perang Hunain ini. Nah, kemudian Nabi SAW setelah selesai perang Hunain dan berada di Ji'rana, kemudian beliau berihram di sana dan masuk ke Mekah kembali untuk apa? Untuk umrah. Dan ini dikenal dengan umrah Ji'rana. Makanya Ji'rana ini juga dijadikan miqat oleh kaum muslimin, yang dituju oleh sebagian orang-orang yang umrah. Walaupun datang ke sana untuk bermiqat, tidaklah sunnah. Nabi SAW karena pulang dari Hunain itu dan tanah halal yang agak dekat dari Mekah, dari arah Hunain itu, ya Ji'rana itu, dan tempatnya hamparan, sehingga Nabi SAW bisa istirahat di sana, memasang tendanya di sana, kemudian meletakkan barang-barang di sana, dan bahkan dilakukan pembagian harta rampasan di sana. Setelah itu Nabi SAW berihram, ya. Maka dijadikan oleh sebagian kaum muslimin sekarang tempat pula berihram, padahal tidak ada keutamaannya sama sekali. Tidak diketahui seorang sahabat pun menyengaja datang ke Ji'rana untuk bermiqat, ya. Kecuali yang lewat di situ, ya. Dan Nabi SAW bermiqat di Ji'rana karena sekembalian dari arah Hunain. Ya, dan Ji'rana itu tempat yang layak untuk jadikan tempat istirahat. Maka beliau di sana, dan di sana ada sumur. Sumur ini luar biasa. Ya. Di anggapan sebagian kaum muslimin, ini sumur yang banyak berkahnya. Maka berlomba-lomba pula mereka untuk mengambil air sumur ini. Di Ji'rana itu ada sumur, mengambil air sumur ini dengan meyakini itu ada berkahnya. Ya, ada berkahnya. Saya tidak tahu apakah masih ada sumur itu sampai sekarang. Sempat ada sebagian salah seorang teman, kalau tidak salah saya Ustaz Arifin Badri, ketika bertugas di Mekah sebagai penerjemah di Badan Penyuluhan Haji Saudi, pernah ditugaskan ke sana, atau yang lain saya sempat mendapatkan cerita. Ya, banyak jemaah haji kita yang datang ke sana di antara tujuan adalah untuk bermiqat, dan yang kedua untuk mengambil air di situ, air sumur di Ji'rana tersebut. Ya, ada dorongan dari para ulama kepada pemerintah Arab Saudi untuk menimbunnya, karena mengakibatkan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Padahal apakah sumur itu sumur yang semenjak dahulu atau muncul kemudian diyakini, ya. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an menebang, ya, Samurah tadi, Sajaratul Ridwan, ya, pohon tempat para sahabat berbaiat. Itu di masa Umar banyak orang-orang yang hidup di zaman Umar itu, yang dari generasi setelahnya, ketika berangkat ke Mekah sengaja pergi ke pohon tersebut, karena belum lama itu kejadiannya, belum lama, hanya dalam hitungan puluhan tahun datang ke sana untuk melihat, oh ternyata pohon ini tempat terjadinya baiat yang besar yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad. Sehingga ingin, mungkin awalnya napak tilas, ya, untuk melihat dari dekat tempat terjadi peristiwa yang besar tersebut. Umar khawatir, ya, orang berbondong-bondong ke sana khawatir, maka ditebang oleh Umar pohon tersebut. Ini pohon tidak ada gunanya, ya. Maka saya tidak tahu apakah sumur itu juga yang tidak ada kaitan apa-apa dijadikan tempat untuk mengambil, menilap berkah oleh sebagian kaum muslimin, sebaiknya dihilangkan. Bukan untuk menghilangkan sejarah, tetapi untuk menghindarkan, ya, penyimpangan yang besar, terjadi enggak syirikan, ya. Karena kaum muslimin ini sangat suka dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, coba untuk mengikuti tuntunan Nabi, ya, mereka tidak ada yang mau. Ya. Di Ka'bah saja berbagai macam perilaku kaum muslimin di sana, ya. Berbagai macam ragam perilaku kaum muslimin. Ada yang sengaja hanya datang untuk menempelkan dada saja ke Ka'bah, ya, bukan di Multazam, tetapi di Ka'bah. Tempelkan dada, tempelkan tangan, nah, terus selesai pulang lagi dia, ya. Selesai pulang berjam-jam di situ itu tempelkan. Nah, kemudian balik lagi. Tidak ada lagi, tidak ada tawaf, tidak ada doa, tidak ada yang dilakukan Nabi. Pokoknya yang sesuai dengan seleranya dilakukan, yang sesuai dengan tuntunan Nabi tidak ada sedikit pun dilakukan. Padahal di Ka'bah itu yang dilakukan selain dari menjadikan kiblat dalam sholat adalah untuk tawaf berkeliling, ya. Itu yang disunnahkan Nabi SAW. Allah perintahkan walyatawwafu bil baitil atiq, tawaflah kalian di rumah tua yaitu Ka'bah, ya. Nah, ini yang tidak dilakukan. Orang datang hanya sekedar untuk nempelkan di sana, nempelkan badan kemudian pergi. Ada yang datang hanya untuk, ya, untuk membawa sesuatu kemudian tempel-tempelkan ke Hajar Aswad. Ada yang sengaja menggunting kain kiswah, ya, menguntingkan kiswah, diguntingnya, dibawanya. Nah, ini luar biasa cara beragama seperti ini, tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Agama ini adalah mengikut, ya, mengikut Nabi, mengikut ajaran Nabi SAW, bukan membuat-buat yang baru. Ya, kalau ikuti perasaan maka banyak penyimpangan. Tetapi yang harus dilakukan dalam agama adalah mengikuti Nabi. Apa yang dilakukan oleh Nabi, yang diajarkan oleh Nabi, itu yang dilakukan. Ini yang terkait dengan Ji'rona, ya, salah satu tempat untuk bermiqat. Ya. Kalau misalnya kita memang berada di Arafah, Arafah juga bisa dijadikan miqat. Arafah, karena Arafah itu bukan tanah haram, tetapi tanah halal. Ya, pokoknya kalau ingin umrah, bagi kita yang sudah berada di Mekah, maka niat ihramnya mesti di tanah haram, di tanah halal. Ya, bisa di Tan'im atau sekarang dikenal dengan Masjid Aisyah. Ya, itu yang paling dekat dengan Ka'bah. Ya, yang paling dekat dengan Ka'bah tanah halal itu Masjid Aisyah. Ya. Nah, kemudian kelilingi sajalah. Ya, mungkin di Arafah bisa, di Ji'rona itu juga bisa, dimanapun kalau selama di tanah halal maka bisa dijadikan sebagai tempat untuk bermiqat bagi penduduk Mekah yang hendak umrah. Tapi kalau orang dari luar, datang dari luar, tentu sudah ada miqat-miqatnya seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Ini yang terkait dengan Ji'rona tadi. Ya, insyaAllah akan kita lanjutkan membaca yang tersisa dari hadis-hadis yang berada di bawah bab 28 ini pada kesempatan yang akan datang. Pagi hari ini kita cukupkan pelajaran kita sampai di situ. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.